الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميته باسمين، أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاقتطاع. Ani syarah kita Syekh Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan hubung kait kitab dia dengan mata ni tentang namun. Dia kata wa'lam dan ketahui olehmu. Namun situ siapa dia? Aik ya man yata'atta minkal ilmu. Dan ketahui olehmu artinya wahai orang yang mungkin daripada engkau tu boleh tahu. Tiap-tiap orang yang mungkin yang dapat tahu, maksudnya kata mu yang dituju oleh musanna, oleh syarah tu lah. Siapa tu? Bayangnya min kulli waqifin ala hazal kitabih, dari setiap orang yang melihat atas ini kitab. Maksudnya mu melakuklah. Waqif mana melihat di sini. Dari setiap orang yang waqif, setiap orang yang melihat di atas ini kitab tu, maksudnya kata mu. Ketahui oleh mu. Salah kata wahai siapa yang melihat kitab ni. Salahlah kata itu. Jadi fal mukhatabu bihi ghairu muayyanin lah. Maka orang yang dikhitab, yang ditujukan dengannya, dengan qawlihi wa'alam ni, tidak tentu lah. Siapa saja lihat kitab dia, masalah mu lah. Walaupun asal kedah, wa in kana maudu'an li'ayyu qataba bihil mu'ayyanu. Dan jika adalah ia, apa dia qawluhu wa'alam ni, asalnya dihantarkan bagi bahawa dikhitab dengannya dengan ilam tu akan orang yang muayyan, orang tertentu. Ketahuilah engkau, engkau tuju pada orang tertentu asal gitu. Tapi di sini tu bukan begitulah. Dia panggil khitab kepada yang yang bukan tentu. Siapa saja lihat kitab dia ni, ketahuilah. Tuju situlah. Wa hadzal lafzu yu'ta bihi, ini lafaz i'lam ni dibawa data dengannya tu li syiddati li'tinai, kerana sangat amat-amati bima ba'dahu, dengan barang selepasnya, selepas hadzal lafzi. Awak mari i'lam tu nak ayat kata barang akan data tu penting sangat, sebab dia ketahui olehmu, yakinlah. Nyatalah, tengok Tuhan nak wayak, nak suruh kita yakin dengan dia Tuhan. Dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang mari i'lam. Sebab tu kita kena kenal dia dengan yakin. Dengan syak tak jadi. Dengan zan saja tak jadi lagi. Nak dengan yakin. Kerana Tuhan terkait dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu. Ni itulah kelimah i'lam ni. Dibawa data dia tu nak jaga kata baris nak sebut tu, nak suruh tahu tu, baris penting sangat. Li syiddati li'tinai bima ba'dahu ma ba'da hadzal lafzi. Apa dia nak suruh kita tahu, nak suruh kita amatinya. Wa'lam annahu bahwasanya, ya aku panggil dhamir wasya'an. Sebab tasya kata ilhal wasya'an. Lepas tu wa jumlatu yujadu kedatan khabaru, khabaru anna wa hiya mufassir, dia panggil kata mufassiratul li dhamir sya'an. Jumlah ni lah jumlah yang mentafsirkan dhamir sya'an. Ya asal dhamir ni kembali kelik kepada hak lepas dah. Kau mari dhamir kan duk sebut-sebut mari tu. Pakai kau mari dhamir tepat kelik kepada hak duk sebut dulu-dulu. Data-data dhamir ni kelik kau, kau hak kamar dia. Jadi dia panggil sulit lah sikit. Dah letak bahajak pada kembali. Nak kembali kan duk depan tu. Pakai hak depan mari tafsir. Wa'lam annahu. Cuba ayat tadi lah. Tapi ayat tadi dia buat lah. Asal kaedah lah. Fa'lam annahu la ilaha. Jalan dah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jalan dia panggil dhamir isyan. Dan ketahuilah annahu bahwasanya. Yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi. Didapati pada setengah-setengah nuskah ini kita. Maksud ini kitab ni kitab masa ni lah. Masa habis hujan. Didapati pada setengah-setengah nuskah ini kitab. Fi ghairi khutbatihi. Didapati pada lain daripada khutbahnya khutbah ini kitab lah. Didapati akan atau naib fa'ayu jadu. Didapati akan tasmiyatuhu taratan bitakribi. Didapatikan pernamonyo. Hasiah tulung sikit lagi. Tasmiyatu aidallu tasmiyatihi. Ya sekedia mudah itu. Pasal apa ya sekedia belah tu? Lianna tasmiyata betul-betul. Itu makna masdariyun. Kerana perkata tasmiyah tu masdar kita mengaji kelima. Ba'ta fa'ilah. Sama yusami tasmiyatan. Tu masdar. Bila masdar dia kata. La wujuda lahu fil khariji. Tidak ada pada kharij. Tu masdar. Amru itibari. Capungan usul situ. Kalau gitu. Wa innamal mawjudu. Dan hanya yang ada tu apa? An-nukushu. Tulis-tulis saya tu adanya. Kalau pasal pahak dia panggil lukis-lukis saya. Ambil pahak kau gapo lukis-lukis di batu gapo. Dia panggil nukus. Lukisan ukiran panggil. Hak tu hak adanya. Kalau gitu kalau kita tulis. Tulis saya tu. Kita ambil kalib serang-serang di kertas. Tulis saya tu panggil nukus. Hak tu yang adanya ada petas minyak tu menama tu amru ibari tapi tu tapi tu gede tu wa innamal mawjudu ialah an-nuqushuddallatu alaihi ada nuqush itulah yang menunjuk atasnya atas ini kitab. Kalau gitu tasmiyatuhu mana dallu tasmiyatihi tasmiyati hadzal kitab. Didapati taratan satu kali satu ketika. Didapati bitakribi. Maksudnya didapati menamu bitakrib. Bitakrib itu maf'ul yang kedua bagi tasmiyatuhu. Karena masdar bagi sama. Sama dia muta'adi dua. Muta'adi maf'ul yang kedua tu terkadang binafsihi. Terkadangnya dengan harajah. Ini harajah ni bitakrib. Maf'ul yang kedua bagi tasmiyatuhu. Menamukannya ke hadzal kitab dengan takrib. Jadi nak ayat kata matan ni tu dua nama. Satu panggil nama matan kitab ni matan takrib. Ada satu. Wa taratan ay taratan ukhra satu ketika lain dinamakan dengan wa bi ghayati likhtisari. Tak pada bi takrib, tak pada pak maf'ul maf'ulan. Ini namakan juga dengan ghayatil ikhtisar. Jadi kitab ni dua nama. Satu nama mata kitab takrib, satu nama kitab ghayatil ikhtisar. Ini tak masyhur manalah nama yang kedua. Hak dia masyur sangat mata takrik, mata takrik. Mata raya tilik kisah ni tak masyur nak sebuah kita. Kemudian sabit itulah kata syarah kita, falizalika, maka kerana itulah. Falizalika, maka kerana itulah. Kerana apa? Asyiatul ai fali ajli tasmiyati hadzal kitabi bismaini. Kerana itulah, kerana menamo dipenamakan ini kitab, maksud ini matan ni dengan dua nama, sabit itulah samaituhu. Kerana itulah aku menamo akannya akan hadzal syarha. Akan ini syarah ni, syarah aku ni, hak Ibnu Qasir ni, aku pun letak nama bismaini dengan dua nama. Sebab dia mata tu nama dua, aku letak syarah aku ni pun dua nama. Ini munasabah. Mana dua nama? Ahaduhuma. Kata hasiah sikit lagi, wa qawluhu samaituhu bismaini ay samaitu syarha. Artinya aku menamakan syarah tu bismai dengan dua nama. Supaya apa tu? Liyuwafiqas musyarhi ismal matni. Pakai sama aku utah. Liyuwafiqas musyarhi ismal matni. Supaya muwafakat oleh nama syarah akan nama mata. Fa inna syartal murafaqati, kerana syarat murafaqah berkawan ia kena muwafaqah tu. Tidak nak berkawan tak boleh, tak muwafaqah. Kita tengok kawan-kawan bersaing kat sini, kata bersaing nak bersaing kan, kalau tak pakat tak boleh bersaing. Habis dia bersaing-saing, dia kena pakat, dia kena masuk baru boleh bersaing. Dia tak masuk tak nak bersaing. Ni pun syarah ni, syarah je syarah tah mata. Awak mari mata panak-panak syarah nak menerai apa mata nama apa syarah nak ilmu pakat nak tak nak tak bin masuklah dengan mata mata taqrib. Lalu tu dia letak apa? Dia letak nama ahaduhuma, salah satu daripada keduanya dua ismain. Aku letak nama apa? Fathul qaribil mujib fi syarhi alfazit taqrib. Baru masuk. Mata dia nama taqrib, aku letak fathul qaribil mujib. Baca mati jadi sajak masuk lah. Fathul qaribil mujib mati fi syarhi alfazit taqrib. Masuklah. Cara letak nama kita. Wasani hak ya kedua, nama ya kedua. Kita tak nama al-qawlul mukhtar fi syarhi ghayati liktisar. Jadi tak kalah satu nama lagi, ghayati liktisar, aku letak nama syarah ni al-qawlul mukhtar. Apa kita baca nama, kita baca dengan jelas saja, al-qawlul mukhtar fi syarhi ghayati liktisar. Kalau kita baring tak masuk, kita kata kalau rapa al-qawlul muhtaru fi syarhi ghayati liktisari, tak masuk baring. Bila kita sajak al-qawlul muhtar fi syarhi ghayati liktisar, jadi masuk mula. Kerana itulah aku letak nama dua tu. Pasal didapati mata hak syih Abi Sujak ni, tu ambil dua nama. Tu jalan. Ini sebelum pada masuk nak bercara ni, kita tengok ketebah ulama. Gitulah, dalam kitab mana-mana pun ketebah dia tu, dia masuk beberapa ilmu di ketebah tu. Ambil payah nak buat ketebah tu. Ketebah kitab masuk dengan kaedahnya, di segi lurahnya, segi balarah. Banyak payah. Ini sini alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Itu dia. Tak payahlah. Tak payahlah. Lepas tu dia tak tunjuklah situ tu. Kadang-kadang dia celah kelihatan. Kita dulu keluar payah. Terus ada lagi banyak lah. Kita nak buat banyak tu, banyak tu lah. Deh, ini ayat kata kebijaksanaan ulama, kepandaian yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu zahir kelebihan. Allah zahirkan kelebihan, Allah zahirkan apa dia pengetahuan dia kepada siapa yang ia kehendaki. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dia nak bagi siapa beri, tak ada siapa nak halal, tak ada siapa nak sekat lah. Ingat gitu. Nah, dia tengok tu setengah-setengah orang kufur tu tak nak halal tak sewi Quran tu entah Muhammad. Tak nak buat. Mereka nak halal nak sekat tak sewi turun Quran. Oh, bebek cakap. Deh. Tapi Tuhan kata, oh tak leh, wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Allah menentu dengan rahmatnya mereka dia kena. Sada sekat, sada halal. Itu dia nah. Baiklah. Ini apa dia tu kata syekh kita dalam membicarakan nama kita. Maka kita dapat pahalah nama kita ni. Nah. Di tepi tu syarah nama Fathul Qaribil Mujib. Tapi ada makruf kita sekat Fathul Qarib. Duk mengaji kita apa weh fekah pagi-pagi. Kita Fathul Qarib. Tu hak syarah. Hasiah tu hak dalam ni. Dalam ni tuan kira-kira tiga tuan lah kita ni. Nah hak mata tak siapa lagi. Hak mata tak siapa lagi. Bawa duk kira syarah dengan hasiah baru. Hak mata tak ada siapa lagi. Tu bik namanya mata takrib. Syarahnya Fathul Qaribil Mujib. Mata satu lagi namanya satu nama lagi Ghayatul Iktisar. Nama syarahnya Al-Qawlul Mukhtar. Dua nama nah. Begitu ada kadang-kadang orang dua nama. Ada letak nama ni. Lepas tu bawa mari akhir-akhir halih nama atau bertambah nama satu lagi. Apa dia ada panggil nama? Agaknya kita dah panggil ni ayah nama dua. Nama dua. Misalnya. Baik, ini baru siapa syekh kita mari nak sebut musannah dahlah. Lalu qala syaikhu. Ni mula di setiakat ni kata syiahnya qauluhu qala syaikhu tu hadza min kalami syarihi. Mula setiakat ni dia panggil ini perkataan syarah Syekh Ibnu Qasim. Dia kata hak ni daripada perkataan syarah. Buat apa tu? Midhat madhatan li iho titik ada tak? Ada tak titik? Naskah ada tak? Ada. Kalau ada itu baca madhatan lil musannifi. Kerana puji, dia ada pujikan musannif. Dia ada pujikan musannif. Kalau duk berasa, tak apalah. Tapi kalau kalau masa ho dia kena tak leh kena lagu ni. Dia kena madahabihil musannif. Dia kena buat tu pula kaedah dia. Puji ia syarah dengan dia dengan ini kalam al musannifa. Ini dak keranalah kerana puji akan musannif. Ini perkataan syarah kerana dia dak puji ataupun atas jalan pujikan musannif. Syarah kita Ibnu Qasir ni dak puji musannif kita. Nanti kita tengok sejarah musannif tak lagi sikit. Wa ma taqaddama ada pihak sebelum pada kata qala syaikhul imam ma taqaddama tu ialah min kalami ba'dit talamizati. Muka minta dah khabar. Ada pihak sebelum daripada qala hak dulu lepas dah bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu bismillah hak syarah. Lepas tu qala syekh tu kata siapa tu ma taqaddama tu. Ma taqaddama daripada awal kata qala lepas pada bismillah. Lepas pada bismillahirrahmanirrahim qala syaikhul imam tu meja qala syaikhu tu hak tu ma taqaddama hak mahasi kata-kata ni. Hak tu ialah dia panggil min kalami ba'di talamizatihi. Itu setengah daripada perkataan setengah murid-murid. Murid-murid bagi syarah kita ni. Dia tak sebut nama, tak royak nama. Dia setengah murid dia hatta ke dibajah ke royak dulu. Dia pun dibajah. Dia tak royak nama siapa dia. Nama apa. Cuma ba'dit talamizah lah. Setengah-setengah murid. Setengah-setengah murid. Dihatakan qala syaikhul imamul alimul allamah tu Sebab apa dia tu hari? Madhatan li syarihi. Kerana puji syarih ni. Dia puji guru dia tu. Wa taqaddama, sini tak ada nak wayak dah. Cuma dia kata wa taqaddama al-kalamu 'ala syekh wa 'ala al-imam. Fala 'auda wa la i'adata. Mahasyi kita ni wayak gapo Syekh Bajuri ni? Dia nak ayat kata dia tak ada nak sebut dah makna syekh kan lepas dah kecek dia kata. Makna imam apa makna imam lepas belaka dah. Fala 'auda, tidak ada kembali lagi, tak ulang lagi lah. Pakai dia mau nak balik dia tengok lepas dah jelah. Mari syarah kita bercakap nak royak nak puji syekh nak perkenalkan musannaf sikit ni. Qala syaikhul imam, telah berkata oleh syekh. Dia kata ada nak sebut dah, dia sebut dah dulu. Man balagha rutbata ahli al-fadli wal qabiyan. Al-imam mana ikutan ialah Abu Thayyib. Ni kunyah dia. Dia dua kunyah. Tabi' tasiyah kata kunyatun ula lil musannifi. Ini kunyah dia pertama. Dikenal juga dengan Abu Thayyib. Ni nama Thayyib. Thayyib ni dia tulis dia ni, kita panggil Thayyib. Orang apa nama Thayyib, apa nak tulis nama Thayyib. Kalau tu heja kita agak to alle yo yo dua gilah. Bo ikut nampak lah tu. Thayyib. Thayyib ada dia. Ta sa ada yo sa e ye Thayyib. Panah nak tulis bahasa kita bahasa mana oi? Tu ayah tu. Tu tulis tak kena nama Thayyib. Dia kelemnya nama Arab kita ni. Kita ni nama Arab banyak ke. Mereka orang dulu tu nama Melayu sungguh. Orang Melayu nama Melayu. Banyak ke lah ni banyak ke nama Arab dah. Dulu nama hanya Melayu lah. Mana nama Melayu? Nama timun. Tak Melayu. Buah, buah. Labu. Tu nama buah-buah banyak orang dulu nama buah-buah eh. Nama labu, nama timun, nama kundu. Tu buah-buah semua. Lepas tu nama bunga-bunga, kenango, melo. Ada itu kan? Itu semua nama bunga. Bunga kenango. Ada nama bunga, ada nama melo. Itu dia. Bunga melo. Bunga kenango. Cara dulu. Itu nama Melayu juga tu. Kalau Arab pun nama bunga juga. Zahrah. Dia Zahrah tu bahasa Arab. Bunga juga bila tu pun Melayu. Gitu. Deh. Baik. Ini banyak ke kita nama Arab ataupun nama ajam juga. Nama ajam tu ambil nama nabi-nabi ke. Bernama Yusuf, Yaakob tu nama ajam je pakai Arab. Nama nabi-nabi gitu. Tu dia. Jadi baiklah, ini nama bahasa Arab ni. Thayyib. Taba yatibu thayyiban. Sebabnya kata thayyibun thayyib. Thayyib lah tu. Ini apa dia kunyah syekh kita ni, musannaf kita, iaitu digelar dengan Abu Thayyib, Pak Thayyib. Pak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak nama Thayyib. Kata setengah gelaran Abdullah, nama Abdullah. Nama Thayyib selagi. Anak Nabi nama Thayyib. Ini Abu Thayyib. Kita kata Thayyib. Mana dia ada? Itu satu. Wa yashtahiru aidan. Dan terkenal juga wa yashtahiru aidan, dan terkenal masyhur-masyhur kita terkenal lah. Dan terkenal ia ia syekh ni juga juga sebagaimana terkenal Abu Thayyib, terkenal juga bi abi syuja'in, boleh syaja'in, boleh syija'in, boleh, tapi hak makruh di lidah kita dah panggil Abu Syuja'. Tua kitab mata takrik ni tua nama apa? Abu Syuja', Syekh Abu Syuja'. Hasiah dhabi' tu qauluhu bi abi syuja', ia kata hal keadaan musallatasyin. Apa dah tu? Ia kata musallatasyin apa makna? Ia nak dhabi' kata boleh baca tiga harakat huruf syin tu musallatasyin. Boleh baca dengan menigosyin, bukan nak ayat tiga titik dah. Kalau titik tak kata itu, dia kata bisyinil mu'jamah. Dia kata gitu. Kalau nak dobit titik, dia kena kata bil mu'jamah. Baca dengan yang bertitik. Titik kat syin lah, dia dua je. Huruf macam ni dia dua je. Tak bertitik, dia panggil sin. Atau panggil muhmalah. Ni tak ada nak dobit situ, nak dobit baris. Baris syin tu. Lalu dia kata musallatasyin. dimenigakan syek. Apa makna dimenigak? Tiga titik. Bukan. Nak ayat terbaris boleh tiga. Sujak boleh, sajak boleh, sijak boleh. Oh, walizalika qala fil qamusi. Kerana itulah. Nah, kau ni sajak musallasa syek. Sabit itulah berkata, iya Ibnu Ya'qub. Asy-Syirazi tuwa al-qamus, qamus muhid. Bila itulah qamus, nama qamus muhid. Tak ada kena sebut nama dah. Bila kata al-qamus, muraknya muhid tu lah. Qamus nama muhid tu. Disyarah oleh Syekh Zabidi sampai 25 jilid. Kat pinggir. Ambil jok demo deh. Syarah. Qamus muhid ni 4 jilid. Qamus ni. Disyarah oleh Zabidi sampai 25 jilid. Allah tajul urus tu. Baik. Dalam qamus dia kata gini. Asy-syuja' pas cara nak baca dia kata karurabin. Dia tahu dah tu. Dia banding dengan hurab. Hurab ni tahunya rih bagi depan. Hurab. Mana syuja'. Wasahabin. Supa sahab. Sahab arti awan tu. Kali tu syaja'. Wa kitabin. Dan seperti kitab. Nak ayat tu boleh tiga lah tu. Syuja' ukuran hurab. Syaja' ukuran sahab. Syaja' ukuran kitab. Tu. Abdul Al-Qamah kata perkataan syuja' tulis macam ni boleh baca tiga baris. Seperti hurab syuja', seperti sahab syaja', seperti kitab syaja'. Makna gapo syaja'? Gi kelorak tu dak main jelorak sikit dia kata asyadidul qalbi, yang keras hati aindal ba'si, ketika kecemasan, kesusahan. Tu kata berani. Lah tu panggil syuja' ni yang berani. Berani. Tu syuja'. Tengok orang dok banding. Zaidun ka kal asadi. Zaid seperti singa, seperti pada apa? Fis syaja'ah, pada berani. Pada berani apa singa? Tu dia. Nah, ayat kata syadidul qalbi, yang keras hati, yang berani. Indal ba'si. Ani wa hadhihi kunyatun thaniyatun lil musannifi. Ini orang panggil kunyah. Kunyah yang kedua bagi musannif. Wa kana biha ghayruhu minal ulama. Telah kunyah dengannya oleh orang lain. Minal ulama, daripada puak-puak ulama lah. Tu dia. Lepas tu panjang lagi tu. Taklah tu. Di sini cuma kita tengok apa dia ni. Ini dia panggil sejarah musannaf sikit di sini. Hatta dhannal jahilun, sehingga sengko oleh orang yang jahil, annal murada bihi, murad dengannya dengan Abi Syuja', rajulun hanafiyun. Jadi ada orang tak tahu. Jadi hak makruh di isi demo tu duk terkenal dengan Abu Thayyib lagi. Lepas tu gelar satu lagi dengan Abu Syuja'. Jadi berkali kerana keberanian dia tu, berkali keberanian dia tegak dia tu, dia meletak satu lagi Abu Syuja', pak berani. Abu Syuja'. Nah, gelar dia dulu Abu Thayyib, napa terkala anak nama Thayyib, Abu Thayyib. Nabi kita anak-anak dia nama Qasim, Abu Qasim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kunyah dia Abul Qasim. Hanya Abu Thayyib ni kunyah kepada anak dia. Tiba-tiba mari satu gelar Abu Syuja'. Syuja' mana yang berani. Bengkali dia ni adalah satu orang yang berani, lalu dia letakkan gelar Abu Syuja'. Hingga sengkau oleh jahilun, orang yang tak tahu tu, kata annal murada bihi, bahawa semurak dengan Abi Syuja', kenaka rajulun hanafiyun, seorang lelaki yang bahasa Hanafi ni, yang bermazhab Hanafi. Walha Abi Syuja' ni dia yang mazhab Syafi'i. Jadi dia mau kesamaran lah. Dia suka kata rajulun hanafiyun, seorang lelaki Hanafi yang syarakahu, ia bersekutu, ia ada sekutu, ia rajulun Hanafi, akhirnya akhir Abu Syuja' pada ini kunyah. Dia mahu suka kata sebut Abu Syuja' kena kata kena seorang ulama daripada mazhab Hanafi. Bukan. Walaysa kazalik. Walaysa al-amru kazalik. Kama zannu. Itu dia. Ataupun ka zannihim. Wal amru laysa kazalika, laysa ka zannihim. Habis. Ha, lepas tu klik mari Abu Suja' ni siapa? Wa huwa, dan ialah Abu Suja' ni imamun, dia seorang imam. Ha, imam lepas dah makna muttaba', dia adalah seorang ikutan orang. Dia ni nasikun. Oh, nasik ni mana orang yang asal maknanya banyak ibadat lah. Nasikun inna salati wa nusuki, sunusuk mana ibadat. Ha, tu. Lagi pula orang yang abidun, orang abid lah. Ha, orang rajin bersungguh dalam ibadat. Ha, lagi salihun, orang baik. Ha, ni orang panggil perawat lah ni. Dia royak terjemah riwayat hidup dia latar belakang senang kata. Ha, washtahara fil afaqi bil ilmi, dan dia ni termasyhurlah ia pada seluruh upuk langit. Afaq terpanggil. Ha, upuk langit. Seluruh afaq, seluruh jajahan, seluruh upuk langit terpanggil. Tapi orang tua kata upuk langit, upuk langit. Ha, mari daripada afaq, upuk. Ha, kelima Arab kata upuk. Ha, fil ufuqi. Ha, orang tua kata upuk. Ha, jadi kau tukar dia upuk langit. Wah, upuk langit ni kata kita. Ha, fil afaqi, pada segala upuk langit. Anak ayat tu, dia ni tersibar, terkenal seluruh. Ha, dia panggil terkenal pada segala upuk langit. Terkenal dengan apa? Bil ilmi. Ha, tengok mata kita ni. Ha, mata dia ni disarah oleh ulama berapa? Ha, hak besar ni, hak ikhnaq sah lagi ni. Ha, ikhnaq ni. Ha, maknanya nama al-ikhnaq. Nanti nama ikhnaq tu pasal apa? Ikhnaq dengan sarah mata Abi Suja'. Ya, maksud itu ikna, ikna. Ha, dengan sarah mata takrib bagi Syekh Abi Suja'. Ha, jadi dia kira sajak itu ikna. Itu ha, dia. Dia buat hasiah oleh Syekh Al-Bujairimi. Ha, ini buat hasiah oleh Syekh Al-Bajuri. Ha, dengan silsilah kita. Ha, terkenal dengan ilmu dianati dan agamanya. Orang beragama sangat. Ha, orang yang ilmu dan dianah. Ha, dianah. Dewa wuliyal qada. Oh, dia ni pernah dilatih jadi qadi dia ni. Ha, wa wuliya, dia pernah dilatih akan dia wuliya yang mutaaddi dua. Wa wuliya dok panggil tauliyah, tauliyah ke sana tulah. Ha, orang nak mengajar kena pakai tauliyah, surat tauliyah. Ha, dia tauliyah surat pelatih ke. Tak ada hak tu tak boleh mengajarlah. Ha, galik sana. Nah, kena ada tauliyah dah. Mengajar wala sah masjid ada tauliyah, tak ada tak boleh Allah. Ha, kita sini bebas tak ada apa tauliah. Ha, pandang wayak lagi. Wa wulia, dan dilatih akan dia pernah dilatih akan dia akan Abu Suja' ni al qada, jadi qadi. Oh, tak mudahlah. Summa, oh, kamu dia pula wuzara, wuzarata. Hmm, jadi kementerian pula dah dia tu. Jadi qadi lagi. Oh, tapi tak wayaklah wazifah. Ha, jadi wuzarah, wazifah, wazir auqah ke wazifah, tak tahu lah jadi kementeriannya. Ha, tengok tu ha. Nah, jadi wa kana lahu asharatu anfarin. Ha, dan adalah baginya bagi Abi Suja' ni 10 orang. Ha, jamak dan nafarin lah. Asharatu anfarin. 10 orang. Hmm. Yufarriquna 'ala an-nasi as-sadaqati. Jadi bagi dia kaki tangan dia nampak sini nampak dia ni ada 10 orang kaki tangan dia juga bagi atas manusia ke sedekah. Ha, bila bagi zakat kat dia ke siapa punya mengutip zakat dia bagi zakat dia pakai orang 10 orang untuk bagi. Ha, yufarriquna 'ala an-nasi as-sadaqah wa yudhifunahum bil hibati. Ha, kita panggil berilah ithaf, ithaf hadiah. Ha, memberilah mudah-mudah kata ambil logat ithaf, ithaful murid, tuhfah, tuhfah. Mana tu tu hadiah. Ha, nama kita tuhfah, tuhfatul muhtad, hadiah bagi orang berhajat, pemberian bagi orang berhajat. Ha, tu tuhfah. Ah, ini ithaf, ithaful murid, hadiah memberikan bagi orang yang kehendak. Ah, seperti kita Syekh Abdul Salam yang nama ithaful murid. Ha, ini mudhari' dia. Wa yuthifunahu, dia beri mereka itu orang 10 orang 10 anfar hum akan nas bil hibati, dengan segala hebah. Ha, dia pakai 10 orang. Orang di bawah dia untuk bagi. Ha, masa dia tu jadi qadhi, masa dia jadi wazir. Kemudian dan diberi yusrafu ala yadil wahid minhum mi'at, kalau tu nama dia yusrifu, yusrifu ala yadil wahid minhum mi'atan wa ishrina alf dinar. Munsarraf, makna sarah ni maknanya retahlah. Nah, tasarruf dia atas tiap-tiap seorang daripada mereka itu anah tu 120,000 dinar. Allah. Memberi saraf atas tanya tiap-tiap seorang daripada mereka itu, kena tak sini seorang daripada 10 anfar. Mana dia saraf dia bagilah. Dia bagi wihamung, bagi wi habis 120,000 dinar. Banyak 120,000 dinar. Kira lah ni 20 dinar ni 70,000. Dah 20 dinar ni 120,000 dinar. Allah, tak tahu beliau-lium lah. Dia bagi 10 orang, tiap-tiap sore daripada 10 tu pegang 120,000 dinar untuk bagi. Kalau gitu fa'amma ihsanuhu, kita tu ihsanuhu tu jadi lebih titik. Gitu tak? Ihsanuhu tak? Tu sin lah. Sin alif. Kita ni lebih jadi lebih jadi lebih num tak dah. Fa'amma ihsanuhu salihin wal akhyara, maka merata yilah oleh ihsannya, ihsan Abi Syekh ni, apa nama ni, Abu Syuja' ni, akhir orang-orang salih, orang-orang terpilih akhyar. Orang-orang pilih, orang-orang kebaikan. Jadi nak ayat kata kebaikan dia tu umum rata. Tu dia. Selain pada alim tu, umum pula dah tu. Jadi besar aja tu. Summa haduk lama lah tu, dok pergi jawatan qadhi, pergi jawatan apa itu gini tu. Lepas pada tu ayat tengok. Nah, jadi dia pun jadi contoh. Summa qara hadza, summa qara zahidan lidunya. Lepas tu berhenti daripada jadi qadhi, berhenti daripada jadi wazir, jadi seorang yang zahid. Yang tinggalkan dunia. Bukan tinggal mati dah, zahid. Jadi seorang zahid. Wa aqama, dan duduklah ia, bermukimlah ia Abu Syuja' ni bil Madinati Syarifati, di negeri Madinah. Duduk Madinah dia. Lepas waktu mai duduk di Madinah, duduk bermukim di Madinah Asy-Syarifah, kerja apa pula? Wa kana yaknisul masjida. Dan jadilah ia dak sapuh masjid. Terpanggil tok siap masjid. Suka waktu pula. Pah dah jadi besar tok siap. Dia jemung dah lah. Habis dia kata, orang dak nak ni masa dak tergah gini sebab dia sakat umur. Dia kita nak beri untuk masyarakat masa dak tergah. Dia umur lah kena puluh ke atas gak, pergi kita mulai lah kita sebagai jadi penasihat. Kadang-kadang orang nak ni ke Allah, apa dok nguk-nguk kata gogok, nak lagi. Amu tak ada arah. Arah ni wala mana hati manusia. Ada gitu kan. Dia pergi nak kena masa tu fardu kifayah. Kalau dia tak pergi tak boleh. Apa ni sepatutlah di mana kalau kita nak tupu pada agama, jangan sangat semata-mata kita nak kepada kuasa, jangan semata-mata kita nak pada jadi besar lebih dan ni. Kerana kita ada agama dari atas payung kita. Tengok payung tu hebat, payung ni agama dia gini. Kita nak semata ni tak boleh lah, dia kena tengok tupu sini. Nah, masa ni kita kata kalau fardu kifayah. Fardu kifayah tak apa lagi, nampak demo layak, baik demo. Kita sebagai bantu dari beberapa segi. Demo layak, demo di sini. Iza usnidal amru ila ghairi ahlihi famtadhir as-sa'ah. Kita ingat pesan yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diserah ke urusan agama kepada ia bukan ahli dalam medan, maka tunggu kiamat berlaku. Kita nak duduk di meja bagi ekonomi, kita tak pandai ekonomi, mana boleh duduk? Utuhlah. Kita nak bahagia mana, kita layak ni kita duduk situ. Kalau itu Bila ramai yang ada, ramai yang ada. Ha boleh mentasir, tasir pakat 7 sore. Ha bila sore mesti nak pergi. Ha apa tu? Jaga maslahat umum. Jaga maslahat umum. Ha kalau pakat tasir berlaku berdosa habis. Ha tu agamanya lah tu. Tapi Abu Hanifah bila nak bila seorang khalifah nak ratib dia jadi qadhi, dia tak sah. Sebab masa tu ramai lagi jadi qadhi. Dia tu duduk mengaji waktu tu asah maslahat tu padah dah dia. Ha dia tak sah. Ha, tapi bila tak ada orang lain melaka dia, mesti dia tak boleh taksir lah. Haram kalau taksir. Haa, tiba-tiba lah ugamu. Dia tahu nak atau tak boleh. Takut tanggungjawab dengan akhirat esok. Haa, bila perdua ain, tak ada orang lain, melaka kena pergi. Haa, kena pergi. Nak taksir tak boleh ni, tanggungjawab dia panggil. Haa, tanggungjawab. Ni kata tanggungjawab, tapi Allah. Buk. Haa, tu dia boleh. Haa, tu lah kita kena ingat. Pergi jawab teh ha, bila jadi fardu ain kena pergi kerana maslahat umum. Ha, kena maslahat umum. Ha, maka dia pergi bo manakala dia tolak banyak serah wina mana apa ada yang layak, ha, serah wina kita mau layak, dia jadi zahid. Kedut sapu masjid. Ha, mengajar sapu masjid Masjid Madinah. Ha? Wa yas'alul masabih ada pasal pelita. Ha, buang gelak. Ha tugas pasal pelita. Oh, macam ni kelebihan. Ha, wa yakhdimul hujratas syarifata. Oh, dia duk berkhidmat, duk kerja hujrah syarifah ni, rumah kubur Nabi itulah. Sallallahu alaihi wasallam dia panggil hujrah. Baru kita tengok di gambar masjid Madinah jawab. Hadrah apa nama ni? Hijal atas tu. Gubah Qubbatul Haq. Apa? Qubbatul Khadra. Ha, betul tu. Di bawah tu, dia panggil hujrah. Rumah asal rumah Aisyah. Rumah Aisyah dia mati situ tanah dalam tu panggil hujrah syarifah ataupun Qubbatul Khadra. Ha kita dah kata ya sahibal Qubbatil Khadra. Ha tu dia. Dia kata wahai Nabi yang mempunyai gubah hijau kan di atas dia buat gubah hijau. Ha tu dia. Ha dia duduk kedemar tu, dia sapu masjid Madinah tu lah, Masjid Nabawi. Dia ada pasal pelita, habis-habis dia tugas pasal pelita. Ha, sedap waktu dah lah. Dia menggai jawab tadi jemung. Ha, dia tahu waktu ya. Ya bila kita ada kira ke akhirat ni, pergi sama tara. Buat nampak ada orang layak, hamung pula weh. Aku sedap kot ni dah. Ha, tu dia. Nah. Umur dia berapa? Panjang umur dia. Wa'asha dan hidup ia mi'atan wa siti nasanatan. Umur dia 190. Oh, umur 190. Bermaknanya tengah dua kurun. Ha, 100 tahun tu sekurun. 190. Oh, umur dia ada 190. Ah, kemain tu. Nah, sebuah orang kemah dia kan panjang lah umur. Lepas tu umur 190 ni masya Allah. Walam yakhtalla lahu udhwum minal a'dha'i. Tak ada cacat lah baginya oleh satu anggota pun. Mata tak ada apa-apa lah. Haa ni pula. Mata pun tak ada apa-apa. Gigi. Segala anggota tak ada cacat. Haa tu dia. Lam yakhtalla lahu udhwum minal a'dha'i. Ni satu kepelakan ajib lah ni. Orang 190 ni mata tak ada apa-apa. Telinguk. Gigi. Haa. Nah. Ha, kaki tangan tengok berdua sapu masjid duduk kedemak tu. Lepas tu orang tanya dia. Lepas tu ilah pernah ditanya akhirnya akan Abu Syuja' ni. An sababi zalika. Daripada sebab demikian itu demikian adanya adamil ikhtilaf. Ambil masdar betul lam yakhtilaf bunyinya adamil ikhtilaf. Eh gano tak ada cacat mata dah molek-molek. Tak ada kenapa pakai cermin katakan telinga pun dengar dah. Ha, kira oleh orang dengan jalan 80 telinga berat ke tua panggil. Berat telinga kena duduk hai hai. Ha, dia kau kecek dia tu. Ni tak ada apa-apa ke tanya dia. Dia jawab atarana weh. Faqala. Maka dia jawab. Hafiznaha. Kami jaga akhirnya akhir al-a'ba'nya. A'ba'ana kami jaga fisirari masa kecil lagi. Kami jaga di kecil-kecil lagi. Maka sebab itu. Fahafizahallahu fil kibari. Maka Allah jagakan anggota tu pada ketika tua. Eish. Itu dia patah sungguh. Rupa-rupanya ni. Maka Allah jaga dia. Jadi. Tengok. Ini kelebihan seseorang Allah Ta'ala nak beri. Kemudian dia mati tahun berapa weh? Wa mata, dia matilah ia Syekh Abu Suja' ni, mati dia tahun sanata tamanin wa tamanina wa arba'i mi'atin. Itu dia tahun hijrah dia mati, tahun 488. Ya Arab yang ambil kecil pakai capung dengan besar, kau besar lagi. Yang ambil 8 dulu, sanata tamanin, pada tahun 8. Wa zamani, dan 80. Dan 88. Wa arba'i mi'atin, dan 400. Mana tahun 488. Dengan umur dia tu 160, makna dia hidup, mati dia dalam kurun 5. Dia orang dua kurun lah, kurun 4, kurun 5 dia ni. Tu dia mati tahun 488. Bermakna kata dia 160. Ni 88 kita hundur kita bawah kita nunggulak tu. Maknanya dalam tengah kurun 4 mari mati di akhir kurun 5. Mati di akhir kurun 5. Tu dia orang masa tu. Masa Imam Al-Haramain lebih kurang tu. Wadufina, tanin mana dia ni? Tanah kubur dia. Wadufina, dan ditanam akhir dia Abu Syuja' ni bil masjid. Ya, tanin di masjid. Masjid mana? Masjid allazi banahu. Masjid yang telah bina ia Abu Syuja', akhirnya masjid. Masjid je masjid kecil dia bina. Dia banyak kok keliling kelana Madinah tu masjid-masjid. Sapa kelana ni? Dan masjid-masjid dia taruh saja ada. Dia pergi dia semayah ambil tabaruk, ambil semayah tahiyat. Seperti masjid Al-Ghamamah. Bina masjid Ghamamah tu dekat tepi masjid Madinah. Dia taruh tu buat apa? Kerana masjid Ghamamah ini tempat musalla. Kalau kita dah mengaji dalam kitab ni kak, dia buat tempat musalla. Apa musalla? Hak Nabi semayah padar dah. Bila semayah raya, ya tubiknya di semayah. Dulu ya musalla padar luah, kerana luah gitu. Ini semayah itu. Lain dia membina masjid Ghamamah namun. Kerana tahu kata tempat musalla ada sebulan kitab situ, masjid Ghamamah. Membina masjid sebagai jadikan jarah ni tempat. Ini masjid Uthman, masjid Ali duk keliling-keliling dah. Ada masuk gitu semayah tahiyat ambil berkat. Gitu ya. Ni masjid, tapi masjid dia lah ni pas dalam masjid ni dah lah. Ada dah lah nama dah ni. Jadi dia bina masjid. Masjid yang telah bina, ia dia bina sendiri masjid, masjid kecil. Lepas tu bila mati, tanah dari masjid dia tu, tanah masjid dia tu, dia banyak ulama-ulama tanah dalam masjid. Masjid dia masa dia ada yang mengajar dia buat masjid, dia mengajar semaya bermati tanah situ. Seperti Ibnul Arabi, Ali Tasawuf, tanah di masjid dia. Ni masjid pada dia mengajar. Ni tanah sini. Ni pun dalam cadangnya kalau mati ada waktu tu. Tu dia. Kadang mau panjang mari. Tak gitu ke? Tu dia. dia tanya di masjid, masjid dia telah bina. Lepas tu pala dia nya, dia mau ya. Warak suhu qaribun. Pala dia dekat je minal hujratin nabawiyyati, daripada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tanya di kubur bakat dak. Alih. Tanya masjid dia, tepi ngak masjid kubur Nabi. Kira-kira laisa bainahuma, tidak ada antara keduanya itu illa khatawatun yasiratun. Tu je. Beberapa langkah je ayat itu. Ayat terdekat lah. Dan dalam masjid lah. Dalam masjid lah kira. Dekat sangat dia. itulah apabila Syekh Abu Suja' rahimahullahu ta'ala. Inilah kita duduk mengaji kitab-kitab mereka. Orang-orang yang kenama. Mudah-mudahan keberkatan mereka tu berjangkit. Kita panggil tupai tuah. Tupai tuah ulama' rahimahullahu ta'ala. Baik, kita klik kepada syarahnya. Wa yastahiru aidan bi abi syuja'in. Tu kenyah dia. Gelaran pula dia panggil lakap-lakap dia tu. Gelaran dia apa ya abi syuja'? Shihabil millati wad-din. Tu gelaran dia. Lakap dia. Shihabuddin wad-din. Shihabul millati wad-din. Satu makna ialah cuma tilik-tilik. Shihabil millah asal maknanya bintang. Satu hak ni. Bintang-bintang agama. deh. Tak mudahlah gelaran bintang. Tengok orang kita duk berebut bintang atas dunia kan itu kan. Ah tu boleh berapa bintang tu? Ah tu dia. Apa gapo ni? Bintang 3, hak ni bintang 1, hak ni bintang 3, hak ni bintang 5. Jadi makna nak ke bintang ni besar bintang. Maka ulama digelar dengan Syihabuddin, bintang agama. Ah gelar tapi tak ada buah bintang di baju. Gelar gel tu baik mari. Ha tengok gelar. Eh nama dia apa syekh kita ni? Nama dia Ahmad ibnul Husain. Boleh baca gitu khabar mutada mahzuh kan nak badah baca. Ahmadi. Ahmadi bini. Ah Ahmadah. Ahmadah dia kena apa dia ismul ladzi la yasarif. Tak timo tanwin khabar dengan fathah. Ah kalau kita nak berbadah kita baca Ahmad bini. Ah sifatkan yang Ahmadah nama dia Ahmad ibnul Husaini. Ha, kalau kita baca Ahmadu kita panggil khabar mutada mazuh dari segi baca dah hasiah fadhabik tu ha, kau dalam hasiah dhabik tu baca dia tu bijari lafzi ha, lafzi ibni nak dhabik tu eh Ahmad ibni li annahu sifatun lil husain ana ayat tu kerana pelin tu dia tulis qauluhu ibnu Ahmad. Lepas tu mai kata bijari lafzi ibni li annahu sifatun lil Husain. Wa amma lafzu ibnul awwalu fa huwa birraf'in. Jadi pelih tulis mata tulis gitu. Fa huwa birraf'in li annahu sifatun li Ahmadu. Wa man tatabba'a al asma'a wajada isma ibni muwafiqan lismi jaddihi ghaliban kama huna. Deh tengok apa sini nama dia Ahmad Ahmadu binul Husain. Kalau kita kopam tak ada mazuh, kalau kita baca apa dia ni kubada Ahmada binul Husain ibni Ahmada Ahmad bin Husain bin Ahmad. Tok ki dia nama Ahmad juga. Dia ni orang bahasa mana ni? Ha, Abu Suja ni. Dia orang Al-Asbahani. Oh, dia orang Al-Asbahani. Ya. Dia kata nisbatun li Asbahan. Baca dia bi fathil hamzah boleh wa kasriha Asbahan, Isbahan boleh baca. Tapi wal fathu afsahu. Baca dengan bagi atas lah lebih fasih. Wa bil fa'i asbahan wa bil ba'i dengan bo asbahan dengan fa asbahan dan boleh dengan bo asbahan tapi tulis fa lah tu apa dia asbahan wa hiya baldatun bil ajami. Ha, kalau itu dia ni bukan Arab tu asbahan ni satu negeri ajam dalam Iran lah. Tu asbahan ni dalam Asbahan. Sebab kali tu tengok orang Iran di Mekah tu pernah tengoklah ni bahasa pakai dia foto saya tu saya juga dia gisih dia tu dia pakai baju supaya nak tanda tak saya tukar ke di baju lah dah. Kalau ni bahasa Asyirazi dia tulis. Ini nak ya atau banyak orang Asbah banyak Iran banyak orang alim ulama-ulama ni banyak. Asyirazi tu bahasa Parisi belaka tu Asbahani. Ada terkena ada seluruh masjid-masjid Asbahani. Dalam Iran lah dulu Parisi. Dia bahasa Asbahani dia ni. Habis tu banyak ulama-ulama terkenal daripada ajam bukan bahasa Arab. Wa asluha fil lughati al-ajamiyyati bil ba'i asalnya. Bil ba'i hal kada masyubatan bil fa'i. Kena baca kan? Asbahan. Aspa pa. Tu baca apa tu? Ya lugah Arab tak ada pa. Ya po tak ada lugah Arab. Tak ada kena po koh kah. Po Arab. Ya tak ada po. Ini lah. Tapi kita baca pa amma kita baca gitu. Pa ammal yati. Oh tak boleh buat pa gitu je kenapa. Kalau hasil ada belakang. Po ada. Po ada. Po fun. Dia tu Arab po. Po tak ada Arab. Dia dia bodoh lah. Po bodoh. Ada po po tak ada. Tu kali gitu asalnya lugah ni lugah bo capo dengan po. Bunyi po. menyepak Asfahan tu asal daripada lurah dia asal Asfahan. Lepas tu thumma arrabat hal arabu atau arraba maknanya mengubah jadi Arab tu pai mu'arab mu'arab asal bukan kelimah Arab dijadikan Arab tu puasa kelimah Melayu dia mau jadikan Arab tu panggil mu'arab bukan Arabi asal dah tu buah durian ni pak kita di Mekah no dia panggil apa dia panggil ad-durian dia panggil ad-durian dia panggil gitu panggil ad-durian tu apa dia buah lelai bunyi Arab dia panggil kelimah mu'arabah dia menjadikan Arab asal Melayu pasti ada hak-hak dia jumlah ya Abu Syaukah dia panggil dia jumlah di lorat dia panggil Abu Syaukah pak duri Abu Syaukah rambutan ar-ramutan dia panggil dia panggil kelimah mu'arabah tu hak Melayu jadikan Arab hak Arab betul dia panggil Abu Sya'ab pak bulu pak rambut pak rambut kena kita panggil rambut buah tu tak kali ada bulu kita panggil buah rambut kita sendiri tak khabar kali mokte apa mokte rambut tan duri yan duri buah dia buah dia tak kenal lah kita sendiri pun buah ke apa ke buah dia capur dengan mokte dah tak tahulah kelima sah ni dia rupanya kata dijadikan Arab tu panggil Arabat dia mengarab akhirnya oleh Arabu oleh orang Arab asal Asfahan maka mengarab akhirnya oleh orang Arab mana dijadikan lugah Arab dengan kata fanataqu bil ba'i asbahani menjadi bob tu taratan wabil fa'i taratan ukhra bila baca dengan Arab boleh dua asbahan dengan bob tu ataupun asfahan tapi hak asal Asfahan po habis kali kita habis hujan ni orang bahasa Parisi dia bahasa Asfahan bukan orang Arab dah sampai di sini doalah dengan kata saqallahu sarahu sabibar rahmati war ridwan moga-moga menuang oleh Allah sarahu akan sarah ni kita panggil apa tanah kubur lah turab turabun nadi asal tanah kubur lah maksudnya mudah-mudahan menuang oleh Allah akan tanah kuburnya tanah kubur Syekh Abi Sujak ni akan tuangan rahmat sabibar rahmati war ridwan akan tuangan rahmat dan keredaan wa askanahu a'la faradisil jinan dan mudah-mudahan mendiam ia Allah akasya setinggi-tinggi firdaus syurga. Itu kita dapat kenal dah lah. Ingat malak lah ni dia. Tiga tua kita ni. Ni nak masuk ni. Likum bismillah ni jalan lah ni. Hak mata dah ni. Syekh Abi Suja' Ahmad bin Hussein Al-Asbahani. Muhammad ibn Qasim. Syekh Bajuri kita ni Ibrahim. Nah. Al-Bajuri. Cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu